suci pakaianmu, karena bajumu itu kotor semua. Sebab kemari engkau bermain tanah, oh sungguh nakalnya engkau Maulana. Oh anakku, ingatlah pesan ibu, janganlah kau selalu bermain di